Allah tentukan. Obsesi bisa jadi prestasi, asalkan tak ada iri dengki. Jatuh kalah itu lumrah, berjuanglah dan berserah, insya Allah dapat hidayah. Semua anugerahnya maka terbuka.